dengan ya. Sama. Pusakum, ya, pusikum ya, an konako ya. Wamin ayatihi an konakonakum min anfusikum azwaja. Bersama. Wamin ayatihi. Baca bersama. Putri mimpin putri, putra mimpin putra. Nah, biar kesamaan itu bisa terlaksana. Anqalaqalakum min anfusikum azwajan litas. Suaranya begitu ya, umurnya sudah cukup bagus. Allah. Asli. Yuk, bersama. Sama, yo. Tengok.